عن زيد بن خالد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا متفق عليه dari Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempersiapkan keperluan orang yang akan berjihad fi sabilillah, berarti ia telah ikut berjuang fi sabilillah, dan barang siapa yang menjagakan keluarga pejuang fi sabilillah, berarti ia telah berjuang. Hadis muttafaqun alaihi.